Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mannan Alladhi la yazalu li'abdihi yukrim wa yamun فأكرمهم بأنواع الخيرات جعل لهم شهرا كريما شهر رمضان وضاعف فيه الأجور وصلاة الله وسلام على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد أفضل الصائمين وأكرم القائمين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أخصرنا مع زمرة حبيبك سيدنا محمد أخصرنا مع زمرة الصائمين أئنا يا ربنا على الصيام في شهر رمضان وعن على القيام بلياله اللهم عنا وسهل لنا لفهم القرآن ورزقنا الأدب معه اللهم علمنا يا ربنا التأويل وفقهنا في الدين وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حضرين حضرات kaum muslimin dan muslimat para pendengar para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita masih bisa terus menjaga keistiqomahan kita untuk menuntut ilmu, dan ini adalah kemudahan dari Allah, pilihan dari Allah. Maka jangan henti-hentinya untuk bisa menghadirkan rasa syukur di dalam hati yang ditindaklanjuti dengan semangat zahir kita di dalam menyambut kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab kapan seorang hamba itu melakukan kebaikan, ketahuilah itu karena terlebih dahulu Allah baik kepada kita. Di saat seorang hamba bisa melakukan sebuah ketaatan itu karena Allah telah mendahului dengan menggerakkan hati kita, memberikan kesempatan kepada kita, memudahkan kita untuk itu. Maka sungguh syukur dan syukur dan syukur. Dan jangan lupa untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada di antara mereka hamba-hamba yang tidak pernah kenal dengan dunia semacam ini sepanjang hidupnya. Bahkan ke mereka pun kalaupun tahu tidak pernah merindukannya, punya kesempatan pun tidak pernah punya keinginan untuk datang. Kalau urusan kesibukan, ada di antara yang hadir ke tempat ini urusan dunianya sangat sibuk, akan tapi Allah telah memudahkannya. Dan begitulah Allah memilih orang baik untuk kebaikan dan memilih orang yang tidak baik dengan kejahatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan. Kita langsung saja kepada kitab At-Tibyan. Kita bisa sampai kepada qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi bi tarin amin fi babi adabil qiraati ila an qala fasrun fasal. Kita sudah sampai ke fasal fi istihbabi tardidil ayati li tadabburi, dianjurkan untuk mengulang-ulang istihbabi di dalam kesunnahannya, tarbibi mengulang-ulang al-ayati ayat Quran, litadabburi untuk bisa menghadirkan renungan. Waqad qaddamna, dan telah kami sebutkan, fil fasli qablahu, pada fasal sebelumnya, al-hatha tentang himbauan dan dorongan ala tadabburi untuk bisa merenungi Al-Quran, wabayani mawqihi, dan keterangan tentang tempat-tempat yang harus kita tekankan renungan tersebut. Ada yang harus kita tekankan renungan-renungan, wa ta'athuri salafi fi bihi, dan bagaimana ta'athur akan terpengaruh para salaf bihi dengan renungan. Jadi renungan-renungan sungguh sangat mempengaruhi perilaku para salafun as-salih. Jadi dengan merenung akan banyak berubah perilaku-perilaku seorang hamba yang soleh. Warwaina, dan kami meriwayatkan an Abi Dzarrin, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qaman Nabiyyu saqala, beliau berkata, qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri membaca bi ahyatin, satu ayat. Yuraddiduha, mengulang-ulang, hatta asbaha, sampai beliau itu pagi. Wal ayat, dan ayat yang dibaca itu, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau seksa mereka, mereka adalah hambamu. Jangan beda dengan nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu, jika di saat menemukan umat-umat mereka itu susah diatur, melakukan pelanggaran, dibiarkan begitu saja, habiskan di dunia ini ya Allah. La tadhar, jangan kau tinggalkan orang. Kalaupun dia bakal punya anak-anaknya juga bejat nanti. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kerinduan kepada umat beliau. Beliau ingin bahasanya umatnya selamat, kalau punya keturunan selamat, kalau bandel hari ini besok tobat. Di saat menemukan kebejatan umat Nabi, umat beliau, Nabi Muhammad ingat, in tu'adzibuhum ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mereka akan hambamu ya Allah. Kenapa tidak engkau beri hidayah saja? Kenapa tidak engkau ampuni? Tidak, engkau masih gitu. Ya Allah, mereka hambamu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini diulang-ulang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Diulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, dirasakan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami dari makna ini, mengulang-ulang ayat secara utuh itu boleh. Jangan seperti sebagian orang baca kulhu diulang-ulang saja, bid'ah katanya. Ini kan bermasalah. Kenapa ayat diulang? Diulang untuk menambah renungan. Salamun qala mir rabbir rahim. Diulang lagi bertiga. Ngapa harus tiga kali? Lah mengulang untuk tambah khusyuk. Selagi ayat itu mengena kepada kita, mungkin berbicara tentang orang-orang fasik, orang-orang ahli neraka. Karena kita merasa takut, ya, kita ini termasuk digolongkan ke sini sementara kita punya dosa. Diulang agar kita sadar. Dan Tamim Ad-Dari, diriwayatkan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa berela dan ridha kepada beliau, annahu, sesungguhnya Tamim Ad-Dari karrara, mengulang-ulang, hadhil ayah, ayat ini, ayat yang akan disebutkan, hatta asbaha, sampai pagi. Am hasibal ladina ijtaruhu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati. Am hasibal ladzina istarahu sayiati, apakah orang-orang yang ahli maksiat itu mengira, an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihati, apakah mereka mengira akan aku jadikan mereka seperti orang yang beriman yang tempatnya surga. Ini adalah peringatan buat diri beliau sendiri. Mungkin ada kesalahan, diingatkan, orang yang ahli maksiat enggak bakal sama dengan ahli iman. Direnungi begitu, jangan sampai tergolong untuk orang yang ahli maksiat. Diulang-ulang sampai pagi. Allah, luar biasa. Wan Abbad bin Hamzah, diriwayatkan dari Abbad bin Hamzah, qala, beliau berkata, dahaltu ala Asma radhiyallahu anhu, aku masuk ke tempatnya Asma. Asma ini putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hiya taqra, saat itu Asma membaca famanallahu alaina, famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Allah telah memberikan karunia kepada kita semua, yaitu pengampunan, dibukanya pintu pengampunan. Wa waqana, Allah menjaga kami semua, adzabas samum, dari api neraka. As-samum, api neraka, sam itu yang masuk kepada dalam-dalam tubuh kita, begitu, yakni apinya itu masuk ke dalam. Jadi adzabas samum yakni satu siksa yang amat pedih, neraka. Famanallah, Allah telah berikan kepada kita dengan Nabi Muhammad, dengan Islam, ini sebab pengampunan dari Allah, dan dengan ini semua Allah menjaga kita dari api neraka. Fawaqafat indaha, tiba-tiba Sayyidah Asma membaca ayat begini berhenti. Faja'alat tu'iduha, kemudian mengulang ayat tersebut. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum, diulang lagi. Wa tad'u sabil bur'a, ya Allah, jauhkan kami dari siksa dan ampuni kami, ya Allah, dan golongkan kami tergolong orang yang Engkau jaga, ya Allah. Terus fatalat alayya dzalika, sampai abad itu nunggu kelamaan di luar itu. Masya Allah, ngulang itu, baca ayat Al-Quran itu, tiba-tiba Sayyidah Asma itu ngulang-ngulang ayat tersebut. Saking kelamaannya, si Abbad ibn Hamzah itu di depan pintu kamarnya, di pintu rumahnya itu nunggu, dengar ya. Fadhahabtu ila suq, ya sudahlah, mungkin masih pengen lanjutkan baca Al-Quran, saya mau pergi ke pasar dulu aja dah. Pergilah Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbad ibn Hamzah ke pasar. Faqadaitu hajati, aku ke pasar beli-beli belanjaan, setelah selesai aku balik. Tumma raja'tu, kemudian aku kembali. Wahia, dan beliau Sayyidah Asma masih tu'iduha wa tat'u, masih ngulang ayat tersebut. Allah, dirasakan begitu, bukan kebut-kebutannya. Warwaina, dan kami juga meriwayatkan hadil kisota, cerita yang serupa itu, an Aisyata radhiyallahu anha, dari saudarinya Sayyidah Asma, yaitu Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga punya cerita yang sama, baca satu ayat lama sekali, sampai ada beberapa sahabat yang perlu kepada Sayyidah Aisyah harus nunda balik lagi, karena Siti Aisyah saking khusyuknya membaca Al-Quran. Raddada Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengulang-ulang ayat, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, ya Allah Tuhanku, tambahlah ilmuku. Khusyuk, karena butuh ilmu, bukan kita butuh ilmu hanya belajarnya rajin saja tanpa memohon kepada Allah. Hadirkan permohonan rasa butuh, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Masya Allah, diulang-ulang, dan bukan sesuatu yang aneh. Ini ada pada zaman sahabat Nabi. Waraddata Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair juga mengulang, wattaku yawman turja'una fihi ilallah, takutlah kalian semua kepada satu hari, turja'una, kalian semua akan dikembalikan di hari itu kepada Allah. Yang diingat tanggung jawab, dia punya anak, punya istri, punya keluarga, akan ditanya oleh Allah. Wattaku yawman turja'una fihi ilallah, menjadikan beliau terhenti di ayat begini karena ingat tanggung jawabnya, ingat dosanya, akan dihadapkan kepada Allah. Waraddada aidan, dan beliau juga mengulang-ulang, fasawfa ya'lamuna idzil aghlalu fi a'naqihim, mereka akan sadar di saat leher mereka dibelenggu, mereka menghadap kepada Allah, mereka dipandang mahsyar, dibelenggu dengan siksa ini, dengan dosa-dosanya, dibelenggu di lehernya Allah, dan di neraka pun begitu, takut. Waraddada aidan, dan juga mengulang-ulang, magharraka bi rabbikal karim, apa yang menjadikan engkau tertipu lupa kepada Tuhanmu yang maha mulia, apa sampai engkau berbuat kayak begitu. Peringatan untuk diri beliau sendiri. Jadi sehingga hebatnya orang-orang soleh dulu itu, kalau ada Al-Quran itu dibaca untuk dirinya, yang dibayangkan tuh dirinya tuh takut masa ini masuk golongan ini. Dan alangkah banyaknya orang membaca ayat itu yang diingat orang lain. Iya, itu tuh orang yang masuk neraka, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak sempat ta'amul, seolah dia bebas. Melewati ayat ta'adab begitu saja berlalu tanpa membayangkan bahasanya, kalau seandainya ia masuk alangkah mengerikannya. Sehingga tidak punya keinginan untuk minta perlindungan. Nanti akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya, kalau kita melewati ayat ta'adab, kita dianjurkan untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wakana Dhahhak idza tala qaulahu ta'ala, Imam Dhahhak idza tala, jika beliau membaca qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal. Allah, keadaan di dalam neraka itu rupanya lapis-lapis neraka itu, di atasnya ada api, di bawahnya api, Allah, dan dipanggang atas bawah ini. Allah, riraddiduha ila sahari, beliau ulang-ulang ayat tersebut sampai datang waktu sahur. Ini menunjukkan bahwa perlu di saat kita membaca ayat yang betul-betul menyentuh. Jadi dengan merenung itu sampai hadirlah cara kayak begitu, ketemu ayat kok pas kemudian diulang lagi, ditancapkan lagi, agar dia merasakan, jangan sampai seperti itu. Untuk dirinya sendiri, Al-Quran untuk dirinya. Faslun fasal. Fil bukai inda qira'atil Qur'ani, tentang menangis di dalam membaca Al-Quran. Faslun, ini fasal menerangkan, fil bukai, di dalam menangis, inda qira'atil Qur'ani, waktu membaca Al-Quran. Wa qad taqaddama, dan telah lalu, fil faslaini al-mutaqaddimaini, pada dua fasal yang telah lalu, bayanu ma, keterangan tentang apa-apa, yahmilu, yang menjadikan atau membawa, yang menjadikan alal bukai, untuk menangis, fi halil qira'ati, dalam membaca Al-Quran. Sudah diselaskan pada waktu yang lalu tentang para ulama yang menangis waktu membaca Al-Quran. Wa huwa sifatul arifina, dan menangis di saat membaca Al-Quran itu sifatnya para kekasih Allah, arifin, para wali-wali Allah. Wa syi'aru, dan syi'arnya ibadillahis salihin, hamba Allah yang soleh. Sayyidina Uthman bin Affan kalau membaca Al-Quran bercucuran air mata di jenggotnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yakhiruna lil adqan, mereka itu tersungkur dengan dagunya, maksudnya sujud. Yabkuna, mereka menangis di hadapan Allah. Wa yaziduhum khusyu'a, dan Allah akan menambahkan kepada mereka khusyu'an. Wa yaziduna, wa yaziduhum, dan akan menambahkan kepada mereka khusyu'an. Yakhirun, ya. Kerjaannya para kekasih Allah di saat sujud, ingat kepada Allah dengan khusyuk, ternyata dibarengi dengan tetesan air mata. Mereka menangis. Waqad waradat, dan telah datang riwayat fihi, di dalam hal ini ahaditsu, tentang tangisnya orang-orang besar di dalam membaca Al-Quran, ahaditsu wa atharun, hadis-hadis yang dinukil, yang datang dari Nabi, wa atharun lis-salafi, berita-berita tentang orang-orang salaf, ulama terdahulu, katsiratun, banyak sekali. Fa min dhalika, di antaranya, an Rasulillah, langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Qur'ana wa baku, bacalah Al-Qur'an dan berusahalah untuk menangis. Fa ilam tabku fatabaku, kalau engkau tidak bisa menangis maka berusahalah untuk menangis. Merenungi, menghayati apa yang engkau baca. Wan Umar bin Al-Khattab, dan diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, annahu shalla, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu shalla, salat, bil jama'ati, dengan berjamaah, as-subha, salat subuh, wa qara'a, kemudian Sayyidina Umar membaca surat Yusuf, surat Yusuf, fabaka, kemudian beliau menangis, hatta salat tumuhu, sampai mengalirlah air matanya, ala turquti, kepada tulang lehernya, sampai ke leher-lehernya. Jadi menetes banjir. Wa fi riwayatin, dan diriputkan dalam satu riwayat, annahu kana fi salatul isya'i, beliau ada pada salat isya juga begitu. Fayadullu, berita ini menunjukkan, ala takarrurihi minhu, berulang-ulangnya kejadian begitu, bukan sekali tok beliau menangis. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, fabaka, Sayyidina Umar pernah menangis membaca Al-Quran, hatta sami'u, sehingga orang-orang pada mendengar, sami'u, para sahabat itu mendengar, buka'ahu, tangisnya Sayyidina Umar bin Khattab, min wara'is sufufi, dari sob-sob belakang, dari belakang sob, dari belakang barisan. Wan Abi Raja'in, dari Abi Raja' qala, beliau berkata, ra'aitu Ibnu Abbasin, aku melihat Ibnu Abbas, aku ketemu dengan Ibnu Abbas setelah beliau membaca Al-Quran, wa tahta ainaihi, di bawah matanya itu, mithlu syiragi, seperti pengikat sandal, ada sesuatu yang tersisa, kalbali, seperti tali serampat sandal yang rusak, jadi aja bekas begitu. Minat tumui, dari air mata, jadi ada bekas begitu, ada bekas air matanya. Tidak tahu bagaimana diperumpamakan seperti tali sandal. Ya kebetulan beliau ingat saja begitu. Ada kayak tali sandal begitu loh, kayak ngelawer di sini, apa melintang di sini, itulah bekas tangisnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Wa an Abi Shalih, diriwayatkan dari Abi Shalih qala qadima nasun min ahli al-Yaman. Qadima, datang nasun, orang-orang min ahli Yaman, dari ahli Yaman, ala Abi Bakrin, kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Waja'alu yakra'un al-Qur'ana wa yabkun. Kemudian mereka faja'alu mereka memulai yakra'una, membaca. Mereka memulai membaca Al-Qur'an. Ya, ini datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka membaca Al-Qur'an. Wa yabkuna, dan menangis. Faqala Abu Bakr As-Siddiq, berkatalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hakadha kunna, begitulah yang kami lakukan. Memang pantas dia begitu menangis. Wa an Hisham, berkata Hisham qala, berkata wa an Hisham, dari Hisham qala, berkata rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin, rubbama kali-kali, kadang-kadang, sami'tu, aku mendengar buka'a Muhammad bin Sirin fil layli, tangisnya Muhammad ibn Sirin fil layli, pada malam, wa huwa fis salati, di dalam salat. Artinya rubbama, sesaat-sesaat, artinya sering kita mendengar tangisnya. Kata Hisham, aku sering mendengar tangisnya Muhammad bin Sirin di malam hari, di dalam salat. Wal atharu fi hadza, adapun berita-berita dari salaf fi hadza tentang cerita kayak begini, tangis ini, katsiratun, banyak, la yumkinu hasruha, enggak mungkin dihitung semuanya. Kalau dihitung semuanya akan menyebut semua orang-orang besar, ketebalan nama nanti, ketebalan buku ini. Wa fi ma asyarna ilaihi dan apa yang aku isyaratkan dari sekelumit cerita ini, wa nabbahna alai, dan apa yang aku ingatkan kepada kalian tentang cerita ini, kifayatun, cukup. Enggak perlu cerita banyak-banyak, tinggal kita mencoba untuk mempraktikkannya, wallahu a'lam. Qala, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mohon maaf para bapak ibu, memang sengaja keterangannya tidak terlalu kami perpanjang, kita ingin menyelesaikan bacaan ini karena pembahasannya sangat gamblang. Imam Ghazali berkata, al-buka'u mustahabun, menangis itu sunnah, ma'al qira'ati, bersama membaca Al-Quran, au indaha, atau di saat kita mendengar bacaan Al-Quran, atau indaha, saat kita selesai baca Al-Quran. Maksudnya waktu membaca Al-Quran, baik kita mendengar, itu diupayakan untuk kita bisa menangis. Qala, dan beliau menambahkan, wa tariquhu, dan caranya, fi tahsili, untuk bisa mendatangkan tangis, untuk bisa menghasilkan tangis itu, ayyuhdhira, hendaknya seorang pembaca itu menghadirkan, fi qalbihi, di dalam hatinya, al-ghuzna, duka, menghadirkan duka di dalam hatinya, bi ayyata ammala, dengan merenungi, ma fihi minat tahdidi, ma sesuatu fihi yang ada di dalam Al-Quran, minat tahdidi, dari ancaman-ancaman siksa yang mengerikan, wal wa'idi, dan ancaman-ancaman sama asyadidi, yang sangat keras, ancaman neraka, siksaan Allah itu, wal fata'ik wal uhud, dan perjanjian-perjanjian, maksudnya kewajiban-kewajiban kepada seorang hamba yang sering kita langgar juga agar sadar. Tumma yata'ammal, kemudian setelah itu merenungi taksirahu, keteledorannya, sholatnya bagaimana, karena sholat perjanjian antara kita dengan Tuhan kita Allah, puasa pun demikian dan seterusnya, tetapi kenapa kita melanggar janji ini, sering teledor, males-malesan. Fa'illam yakhdurhu khuznun, jika tidak bisa hadir rasa duka, wa buka'un, dan tangis, kama yakhdurul khawasu, kama yakhduru, seperti hadirnya duka dan tangis itu, al-khawasa, kepada orang-orang khusus. Kalau ternyata kita belum bisa menangis dan berduka seperti orang-orang khusus, yakni para kekasih Allah, menangis dan berduka. Falyabki, maka hendaknya orang tersebut menangis ala fakdi dalika, karena tidak merasakan itu. Jadi menangislah engkau seperti orang-orang besar. Kalau ternyata engkau tidak bisa menangis, maka menangislah karena kamu tidak bisa menangis itu. Wa inna min a'dhamil masa'ibi, sebab yang demikian itu termasuk paling besarnya musibah. Faslun fasal. Wa yanbahi, dan seyogyanya ayurattila qira'atahu, memtartilkan bacaannya, tartil. Maka tartil itu adalah memenuhi lafaz, lafaz huruf, lafaz dengan hurufnya. Waqad ittafaqa, telah sepakat al-ulama'u, para ulama-ulama radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka-mereka para ulama anhum, ala istihbabi tartili, akan kesunahan tartil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, rattilil wa rattilil qur'ana tartila, bacalah al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu seperti apa? Wa tabata an Ummi Salamata, ini definisi ini tartil itu dari hadis Nabi. Tabata, telah tetap ceritaan Ummi Salamata, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Nasa'i, annaha, sesungguhnya yang bernama Ummu Salamah itu, na'atat menyifati qira'atan nabiyyi, bacaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qira'atan mufassaratan, bacaan yang dijelaskan harfan-harfan, huruf per huruf. Bismillahirrahmanirrahim, ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, kelihatan ada, jadi harfan-harfan. Nah, itu hakikat tartil. Mufassaratan, bacaannya jelas harfan-harfan. An Muawiyah bin Qurrah, diriwayatkan dari Muawiyah bin Qurrah, an Abdullah bin Muqaffal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah yauma fathi Makkah, tatkala fathu Makkah. Fathu Makkah itu kembalian Nabi ke Makkah dengan kemenangan, hancurnya berhala-berhala Makkah. Nabi Muhammad setelah pergi dari Mekah itu ke Madinah, dan setelah beliau mapan di Madinah kembali ke Mekah dengan kemenangan ini, Fathu Mekah, ala naqati, beliau di atas onta, beliau yakra surat al-fathi, membaca surat fathah, faraja'a fikara fikira'ati raja'a. Raja'a bisa dimaknai tarji', ada kalau istilah tarji' itu bisa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tarji'. Tapi di sini maknai apa? Membaca ayatnya itu dengan perlahan-lahan, bukan buru-buru. Diulang di perlahan-perlahan begitu. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dijelas-jelaskan. Itu ditafsiri oleh para ulama hadis semacam itu. Wa an Mujahid, diriwayatkan dari Mujahid, annahu, sesungguhnya beliau su'ila, ditanyaan rajulaini, tentang dua orang. Qara'a hadhuma al-Baqarah ala Imran. Ada dua orang, yang satu membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Wal akhar, yang satu lagi membaca Al-Baqarah wahdaha, baca surat Baqarah tok. Ada dua orang. Yang satu baca surat Al-Baqarah dan surat Al Imran. Ternyata yang kedua itu membaca surat Baqarah saja. Zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa. Waktunya sama, cara sujudnya sama, rukuknya sama. Waktunya sama, anggap saja satu jam, satu jam. Qala, beliau berkata, Imam Mujahid berkata, alladzi qara'a al-Baqarata wahdaha afdal. Yang baca surat Baqarah tok itu lebih utama daripada yang baca surat Al-Baqarah dengan Ali Imran. Kenapa? Sebab semakin perlahan berarti semakin lebih khusyuk dan lebih tartil. Bukan ngebutnya. Kemarin sudah kita bahas nih. Tarawih kebut-kebutan, mau cari apa? Kan begitu. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, li'an akra'a suratan urattiluha, untuk aku membaca satu surat kemudian aku tartilkan bacaannya, Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an aqra al-Qur'ana kullahu, daripada baca Quran semuanya. Ahabbu lebih membenci, lebih aku cinta, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min dari an aqra, aku baca Al-Qur'an, Al-Qur'ana Qur'an kullahu semuanya. Wa kunnuhiya 'anil ifrati fil isra'i, dan telah dilarang berlebihan di dalam buru-buru. Al-ifrat berlebihan. Fil isra'i, dalam buru-buru baca Al-Qur'an, muisama al-hadramata. Hadramatu baca bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini. Cuman ini yang khas ini. Khas sebagian orang-orang yang membaca Al-Qur'an kebut-kebutan, targetnya harus khatam. Hadramah. Allah. Telah dilarang wathafa tempat ini. Cuman tidak banyak yang mendengar larangan ini. Fadzabata an Abdullah bin Mas'ud, sudah ditetapkan dari Sayyidina Abdullah, telah tetap riwayat an Abdullah bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, qala lahu, berkata kepadanya, inni aqra'al mufassala fi raka'atin wahidatin. Ada mufassal itu ayat panjang, raka'ah wahidah. Misalnya membaca surat panjang, surat panjang Baqarah, Ali Imran, tapi satu raka'ah wahidah. Faqala Abdullah bin Mas'ud, hadza ka hadramati syi'r, ini seperti orang mengumandangkan gembreng-gengannya orang baca banyak nadzoman. Ini terserah, ini kalau nadzoman syi'r apa, tidak ada aturannya. Kemudian ditambah inna aqwamat, ada sekelompok orang yaqra'unal qur'ana, membaca Al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum, tidak bisa melewati tenggorokannya, enggak masuk ke hati, karena hanya dihafal oleh otaknya, dibaca lidahnya, ngebut enggak nyampe ke hati. Walakin akan tapi idza waqa'a fil qalbi, jika bacaan itu terasakan di hati, waqa'a jatuh fil qalbi, terasakan di hati, farasakha, kemudian akan kokoh di dalam hati, fihi, di dalam hati, nafa' akan bermanfaat. Lah kalau tidak kelewat tenggorokan, enggak masuk ke hati, enggak manfaat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis datang Imam Bukhari dan Muslim, bahwa lafdu Muslim, ini lafadznya dari Imam Muslim. Qala ulama, berkata para ulama, at-tartilu tartil, membaca Al-Qur'an dengan menjelaskan huruf per huruf itu mustahabun, disunnahkan, ditadabburi untuk bisa merenungi. Wali khairi, dan juga untuk selain merenungi, tidak hanya untuk merenungi, bagi yang tidak bisa merenung pun tetap tartil, tidak paham bahasa Arab misalnya. Qalu, hingga mereka ulama berkata, walihada, oleh sebab itu yustahabu, disunahkan tartilu tartil, lil ajami, seperti kita orang ajam yang tidak paham bahasa Arab, alladhi la yafamu ma'namuhu, yang tidak paham maknanya. Ini tetap disunahkan tertil bagi orang yang enggak faham maknanya. Li'annahu, sebab yang demikian itu, akrabu, lebih dekat, ilat tauqiri wal ihtirami, untuk menghormati Al-Quran. Kalau orang faham maknanya, mungkin dengan bertatabur itu akan bisa secara otomatis menghormat Al-Quran, perilakunya, bacaannya menjadi pelan. Tapi yang enggak faham maknanya, ya, ini minimal dengan cara pelan-pelan itu, dia punya cara, dia akan menghormat Al-Quran. Bukan membaca Al-Quran seolah-olah tidak ada nilainya Al-Quran yang dibacanya, seolah-olah tidak menghormati Al-Quran yang dibacanya. Maka dengan bertartil dalam membaca Al-Quran itu, itu seperti menghormat. Ada di situ akrabu, lebih dekat untuk cara menghormati Al-Quran. Wa syaddu ta'thiran fil qalbi, dan bisa membekas di hatinya dengan bacaan yang tartil tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai menggunjing, Bu ya. Di dalam bekerja kita menemukan masalah yang harus dipecahkan. Nah, pada waktu memecahkan masalah itu, terpaksa kita membicarakan perilaku atau kejelekan seseorang, karena itu harus dihadapi dan harus dipecahkan, tidak bisa dihindari. Nah, itu bagaimana itu? Apakah dianggap menggunjing? Tapi kan itu terpaksa, tidak bisa dihindari, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, ada sebuah masjid tahun lalu, itu masjid Jadi tahun lalu itu terawihnya masih 23, tahun-tahun sebelumnya juga. Lalu belakangan itu Al-Fatihahnya hilang bismillahnya, lalu sekarang jadi 8 gitu. Nah, bagaimana caranya mengingatkan gitu? Mengingat di situ kan dekat rumah. Gitu. Kalau sholat terpaksa ke situ, akhirnya mengulang lagi di rumah 12 gitu, melanjutkan lagi. Bagaimana sebaiknya Bu ya? Mohon penjelasannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Al-Mukarram Bu Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah menggunjing ya. Gunjing itu dosa gede. Akan tapi ada menyebut kejelekan orang itu yang diperkenankan, di antaranya untuk menghindari dari kerusakan berkenaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tetapi yang perlu diperhatikan itu hati kita. Kadang di saat menyebut orang tersebut itu ada emosi di dalam hati kita, kebencian dan amarah. Itu menjadikan maksud itu berubah. Cuman tetap diupayakan jika kasusnya kesalahan-kesalahan pribadi antara dia dengan Allah, itu cara menyelesaikannya pun adalah dengan halus. Misalnya na'udzubillah, seorang karyawan yang di sebuah perusahaan, dia melanggar Allah minuman keras, kemudian suka berzina, dan dia sudah tidak malu lagi dengan itu semuanya. Makanya cara pertama yang membenarkan, mengingatkannya, ya dia diingatkan dengan cara yang halus agar tidak minum. Kalau ternyata dia masih saja tidak mau, itu catatan bagi seorang pemimpin untuk segera melepasnya tanpa harus menyebut kejelekannya. Dan dia bakal tahu kalau hal yang demikian ini, asalkan kita bukan dengan isu. Sebab kalau urusan dosa kepada Allah itu harus ada bukti, enggak boleh kita hanya sekedar isu katanya begitu langsung dipecat. Ini jadi bermasalah nanti. Karena menuduh orang juga tidak diperkenankan. Misalnya Anda sebagai seorang pemimpin melihat sendiri dan Anda sudah mengingatkan, cuman dianya saya enggak mau. Tidak sholat misalnya. Dia tidak sholat ya sudah, karena kamu tidak sholat mohon maaf. Insyaallah bulan ini adalah bulan terakhir engkau di sini. Masa enggak ngerti gitu. Dan dia tidak bakal memprotes, karena apa? Urusannya dengan Allah. Insyaallah dia bakal protes. Ada dua pilihan, dia keluar dan Anda aman dari dosa. Yang kedua, atau dia milih sholat saja. Berarti fadilah bagi Anda, keutamaan bagi Anda. Cuman biasanya ini ada, kita harus hati-hati dengan kalau Anda sebagai pemimpin dari bawahan. Sebab sikut-sikutan untuk naik pangkat itu juga ada. Sehingga kadang itu dia itu hanya menyodorkan itu hanya isu saja, hanya karena dia ingin posisi tersebut. Dan alangkah banyaknya kasus kayak begini ini. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kadang-kadang fitnah, itu Pak dia begini-begini, ya harus diselesaikan, ini perusahaan kita harus bersih dari ini ya. Ini yang harus kita perhatikan, kita paham sebetulnya orang ngomong ini maksudnya kayak apa. Hanya kalau dia ada orang tertuduh karena posisi dia dekat akan persaingan, maka tidak mudah kita dengar darinya. Nah, karena yang namanya menggunjing ini benar-benar dosanya gede, bagi seorang pemimpin rapat pun harus hati-hati. Barangkali di dalam pertemuannya, yang tidak perlu disebut namanya tidak perlu disebut. Kita akan menyelesaikan masalah, kalau bisa tetap majelis ini mulia, yang tidak perlu disebut namanya tidak usah disebut. Ini supaya tidak menjadi yang lain tahu. Yang jelas, jika ada orang begini, begini bagaimana? Ada bukti, ada orang ini misalnya sudah absen, tidak pernah masuk nih, berkali-kali ditanya tidak ada alasannya, ini kan sudah ada datanya. Kemudian setelah itu tidak usah, Pak ini, nanti kalau sudah kita sebut, oh iya memang dia sudah begitu kerjanya enggak benar dia, macam-macam. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan, apalagi amanat Anda di hadapan Allah, sebuah perusahaan atau masjid atau lembaga, Anda akan mengeluarkan uang menggaji mereka. Jika Anda tidak benahi mereka, Anda dosa di hadapan Allah karena Anda tidak amanat. Jadi kalau ada benalu, penyakit-penyakitnya pangkas tidak. Tentunya tidak langsung dipangkas, diingatkan dahulu. Dan maka di saat Anda untuk mengingatkan harus menyebut namanya sebagai pendidikan buat yang lainnya. Dan itu adalah berkenaan dosa-dosa yang sekiranya memang sudah pernah kita tegurkan kepada dia secara pribadi. Bukan jangan langsung tiba-tiba diungkap, apalagi fitnah, na'udzubillah. Kalau memang itu dosa yang sudah kita ingatkan, kamu jangan begitu. Masih saja apalagi bangkang, ini kok urusan pribadi. Anda pernah orang tidak sholat diingatkan, teruskan pribadi, ngapain ribut-ribut. Atau jangan kau sering pergi ke tempat itu, enggak baik. Jangan mabuk, masa kerja di sini mabuk. Kalau marah-marah, berarti memang dia tidak bisa. Saya katakan kepada majelis bahasanya, ada satu pegawai karyawan dia suka mabuk. Siapa orangnya ada? Bagaimana solusinya? Kalau mereka sepakat karena dia suka mabuk, dikeluarkan saja. Selesai. Ya sudah, kalau begitu, insya Allah akan segera kita keluarkan. Mereka penasaran, siapa sih? Siapa orangnya? Kan begitu. Barangkali seperti itu. Kalau perlu disebut, sebutkan saja. Jangan tambah dosanya yang lain. Dia adalah pemabuk si fulan. Bukan tambah, sudah mabuk, ini. Enggak. Karena urusannya bukan itu. Di rumah tangganya enggak benar loh. Urusan rumah tangga, urusan dia. Tidak harus dibuka di majelis ini. Sementara dia itu urusannya merusak citra lembaga, inilah yang harus disebutkan. Maka itu enggak ada masalah yang demikian ini. Cuman harus tetap hati-hati. Ketahuilah yang namanya setan itu pandai sekali, tiba-tiba kelihatannya ingin menyelesaikan masalah gunjing. Ada ahli bid'ah yang perlu disebutkan namanya. Ahli bid'ah, orang-orang membawa bid'ah boleh disebutkan namanya karena takut menipu orang lain. Orang membawa akidah-akidah sesat, menyesatkan, sebut si fulan sesat, si fulan membawa ini, harus. Kalau itu bukan menggunjing, itu wajib. Kalau tidak, orang pada terjerumus nanti. Atau memang bukan urusan kebid'ahan, tapi ada orang yang jelas Anda tahu pengalaman dengan dia, dia adalah suka berbuat jahat. Pinjam duit gak balik-balik, utangnya banyak, kemudian gini-gini, dia suka ngambil duitnya orang, tak taunya memperurusan dengan sahabat Anda. Anda perlu mengingatkan. Tapi mengingatkan sebatas, mohon maaf ya, hati-hati. Tapi ingat, bukan dengan fitnah. Anda sendiri punya pengalaman atau apa. Tapi kalau fitnah itu Anda benci, awas loh ya, jangan dia, jangan ini, jangan ngasih duit. Lah kok Anda ngelarang ngasih duit? Anda nasihati, dia orangnya biasa begini, tidak amanat. Tapi kalau engkau pengen nolong, silakan tolong dia. Beri saja duit dan sebagainya. Ini perlu mengingatkan kayak begitu, supaya tidak memakan saudara-saudara kita. Karena mereka adalah orang yang dengan kejahatannya sudah tersebar di sana-sini, apalagi orang pada tahu. Kemudian yang kedua adalah, jadi kalau memang dibutuhkan semacam itu, sesuai dengan prosedur sebuah perusahaan, mau dipecat, mau dilanjutkan dan tidak, maka itu bukan termasuk menggunjing, asalkan datanya benar terjadi dan dia sudah diingatkan secara diam-diam. Sebab mengingatkan diam-diam itu pembenahan. Jadi kalau langsung dibongkar itu biasanya ada kedengkian. Kalau seorang atasan belum mengingatkan secara halus dari mulut ke apa, dari empat mata, itu biasanya sudah bab dengki. Jadi diingatkan dulu yang baik, baru nanti setelah tidak bisa diingatkan, dibahas di sebuah majelis 4 orang, 5 orang yang atau berapa orang yang penting, yang tidak penting enggak boleh masuk di situ. Baru dibahas. Baru nanti boleh menyebut nama orang-orang yang melakukan kesalahan-kesalahan di sebuah perusahaan itu. Apalagi yang namanya kontrol, kan harus menyampaikan si A begini, si B begini. Itu bukan, itu tugasnya. Si A tidak masuk. Si A enggak masuk, itu cukup. Jadi kontrolnya itu bukan yang lainnya, dia di rumahnya ribut, enggak boleh dimasukkan begini. Dia sama istrinya begini, ini urusan lain, enggak boleh kita membahas masalah itu. Kontrol kita adalah dia pernah masuk atau tidak. Kemudian kita kontrol, ada dicurigai dia itu pernah melakukan satu keharaman ini, membuat orang rusak, ada laporan. Bahkan dia ke rumah tetangga, minum mabuk di rumah ini. Nah, maka kita hanya datang ke tempat tersebut, kita membuktikan, kalau terbukti tinggal mencatat, iya dia mabuk. Selesai, bukan dosa yang lainnya disebutkan. Jadi ada batasannya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Artinya jangan sampai kita terpacu dengan kalimat amar ma'ruf nahi mungkar, sementara kita masuk di dalam godaan atau ajaan setan, bukan ajaan hati nurani kebenaran. Itu saja. Kemudian bagi ini, di sebuah tempat tiba-tiba terawihnya itu biasa 20 menjadi 8, yang kayak kemarin bismillahnya sudah hilang duluan, ini musibah. Lah ini sebetulnya ini tanggung jawab bagi Anda semuanya. Jangan boleh imam-imam yang semacam itu, imam yang membuang bismillahnya, sementara di masyarakat Indonesia imam yang tiba-tiba 8, kalau di masjid yang biasa 20, jangan sampai dirubah. Kasihan, kita harus cinta kepada umat, mereka itu harus berbanyak ibadahnya. Kenapa harus dirubah menjadi 8? Itu amanat. Jadi orang yang di musola itu yang ngangkat imam tersebut, ini adalah tanggung jawab di hadapan Allah. Bukan masalahnya haram, sholat 8 tidak haram, karena apa? Itu masih lumayan, itu namanya sholat sunnah. Tanggung jawab di hadapan Allah, kenapa? Seharusnya membimbing umat untuk beribadah lebih banyak menjadi tidak. Kemudian tanggung jawab di hadapan Allah, itu akan muncul fitnah. Biasanya yang sholat 8 itu ini membawa fitnah mereka. Jadi Anda memasukkan orang begitu ke masjid Anda itu dosa gede. Kenapa? Dia membawa fitnah, dikit-dikit nanti bid'ah sesat. Sebab yang mengatakan 8, banyak sekali yang mengatakan 20 adalah bid'ah. Ada di antara mereka. Memang yang lembut mengatakan tidak apa-apa. Ada sampai derajat bid'ah, lebih dari itu adalah bid'ah, na'udzubillah. Bagaimana para sahabat-sahabat dikatakan bid'ah? Nah, kalau orang begitu, Anda masuk ke masjid Anda, Anda dosa di hadapan Allah. Maka caranya ya perlahan, kalau Anda punya kemampuan, lakukan dengan kemampuan Anda. Kalau Anda seorang pengurus masjid, wajib, enggak ada kata maaf. Sudahlah. Kalau Anda pengin salat 8 rakaat jadi makmum, ngerti? Jadi setelah 8 Anda pulang. Yang lain biar melanjutkan doa 20, tidak boleh jadi imam. Intinya imamnya harus 20. Biarpun yang ikut satu orang, lihat amanat itu harus kita emban. Kita ya jadi imamnya satu orang, yang lain bubar enggak apa-apa. Ini karena masjid ini. Jangan diganti dengan 8, astagfirullah. Bagaimana ini? Apakah yang sholat 8 bermaksiat? Oh enggak, sholat enggak bermaksiat. Tetapi yang membawa rakaat 8 ini muncul biasanya dari orang-orang yang semacam itu. Karena keluar dari 4 madhab. Berarti kalau keluar dari 4 madhab itu biasanya muncul dari hal-hal yang sifatnya suka mencaci, orang-orang yang sifatnya suka mencaci, merendahkan orang lain dan sebagainya. Apalagi pakai kalimat yang paling benar adalah ini, rakaatnya 8 rakaat 3 ini. Yang mau sholat 8 rakaat dan 3 itu alhamdulillah masih mau sholat malam. Akan tapi terawih itu, ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ada 20 rakaat dan 36 menurut madzhab Imam Malik rahimahullahu taala. Itu saja. Jadi caranya kalau Anda punya kemampuan, Anda lakukan, langsung dirubah, enggak usah nunggu esok hari. Kalau Anda punya kemampuan. Cuma kebanyakan orang yang membawa pemikiran yang benar, akidah benar itu banyak enggak mampu. Seandainya pun punya pokok, ini kesalahan kita, kelemahan kita. Bahkan yang ngurusi masjid pun kadang enggak berani tegas. Tapi yang biasa sholat 8 rakaat biarpun 2 orang berani itu. Kenapa kita kalah? Mana ini? Ngaji setiap hari. Pondok kita kenal banyak, tapi enggak punya keberanian untuk ini. Dia 2 orang saja bisa merubah. 1 orang bisa merubah. Loh, kenapa? Apakah kita kurang iman ini? Mana ketegasan kita ini? Kita rubah untuk orang lebih banyak lagi, untuk sholat lebih banyak lagi. Ramadan kok dikurangi? Di luar Ramadan ibu-ibu itu bisa sholat sampai 16-17 rakaat, 20 rakaat banyak. Di luar Ramadan sholat sunnah witirnya 11 rakaat banyak. Lah kok di Ramadan malah jadikan 11 rakaat saja sholatnya? Ini kan musibah berat. Permasalahannya adalah kita sendiri punya tidak punya kecemburuan kepada para imam. Para imam-imam besar kita tidak punya kecemburuan sehingga enggak enak. Gak enak sama orang itu, enak sama Imam Malik, enak sama Imam Syafi'i, enak sama guru-guru kita. Sama guru-guru kita gak pernah kita sungkan, sama orang ini sungkan. Gak enak, mana 2 orang di masjid kita, musola kita. Mana keberanian kita, ketegasan kita ini? Dan memang kita tidak mengajari peperangan, tidak. Kita membawa umat kepada yang lebih baik, itu loh. Ibadah yang lebih banyak, lebih khusyuk. Dan dari kemarin juga kita tegaskan, kalau memang dia kebut-kebutan, jangan jadi imam. Biarpun 23, upayakan yang benar jadi imam. Jangan merusak ngebut-kebutan ini. Gak usah jadi imam, kalau pengen ngebut sholat sendiri di rumah sana. Masa jadi imam di masjid sholatnya ngebut ini? Umat pengen tenang, dia pengen ibadah benar. Kalau mengatakan ada yang senang ngebut, itu berapa orang saja. Kalau ternyata semuanya senang ngebut, yang tidak senang satu, lah itu turuti yang satu. Karena apa? Ini urusan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita maksiat dengan membaca Al-Quran yang kebut-kebutan itu. Ini diantaranya. Kemudian kalau tidak bisa, Anda berdoa. Paling tidak Anda, ya sudah, Anda hindari daripada sholat di tempat yang semacam itu. Karena apa? Anda perlu meningkatkan kualitas diri Anda sendiri. Anda cari tempat yang sekiranya bisa sholat 23 rakaat. Ketahuilah dengan begitu, insya Allah, Allah akan menjaga Anda dan keluarga Anda dengan kemuliaan-kemuliaan dan ibadah. Baik, ini yang harus kita lakukan. Ingat, jangan salah paham. Bukan sholat 8 dan 3 itu adalah salah. Masih lumayan. Kalau ada pun sholat raweh baru 4 rakaat ngantuk tidur, itu insya Allah dapat pahala 4 rakaat. Karena sholat raweh adalah sunnah 4 rakaat. Hanya kami ingin menjelaskan ini masalah pemikiran ulama. Kita tidak boleh khianat dengan ulama. 4 madhab harus kita hadirkan kembali. Jangan diganggu oleh orang akhir zaman dengan yang mengatakan 8. Enggak. Kita hanya untuk ini, membela ulama-ulama terdahulu yang diambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pakai bilangan, 11 rakaat itu witir, itu sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini, maka ini tugas. Makanya kenapa Pak Buya tegas masalah ini? Bukan ingin mengalihkan kepercayaan kepada para ulama. Mulai nanti yang berubah urusan teraweh, sholat teraweh ini adzan Jumat, kemudian macam-macam. Oh, segala macam nanti berubah. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah dinukil dari ulama-ulama terdahulu perlahan demi perlahan akan dirusak oleh orang-orang ini. Na'udzubillah. Perbedaan gerakan, apakah ada perbedaan gerakan sholat wanita dengan kaum laki-laki? Tidak ada perbedaan secara umum. Takbir ya takbir, sujud ya sujud, tidak ada perbedaan. Hanya dihimbau bagi kaum wanita itu sesuai dengan sifat kewanitaannya, yaitu dihimbau mereka itu lebih rapat. Kalau sujud tidak begini, tapi dengan begini. Kalau berhormat laki-laki begini, perempuan adalah begini. Itu saja. Jadi gerakan-gerakannya adalah menunjukkan sifat kewanitaannya, yaitu lebih rapat dan menutup diri. Itu dari perilaku pun dia. Jadi sujudnya kalau laki-laki kan begini, gagah begitu. Tapi perempuan adalah merapat begitu. Itu hanya perbedaan-perbedaannya. Secara umum tidak ada perbedaan. Kemudian mengikuti pengajian bulanan, ada seorang ustazah yang mengatakan bahwa doa berbuka puasa itu diucapkan setelah memakan kurma atau takjil. Apakah hal itu benar? Nah, ini biasanya hal-hal yang kurang penting dijadi dibahas. Yang penting di saat Anda berdoa berbuka, Anda berdoa. Ini kapan waktu doanya? Rasulullah menjadikan doa di saat Indal Futur tuh dibahas oleh para ulama, doa waktu berbuka. Jadi sepanjang Anda diduduk di tempat berbuka, itulah waktunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau setelah makan itu makan kurma satu, boleh saja. Atau di saat bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu wa bika amantu, juga tidak ada masalah. Kenapa? Itu juga doa waktu berbuka. Jadi tidak harus, bukan berarti kalau belum makan kurma enggak sah doanya. Nih, atau di saat ini adalah hal-hal yang tidak terlalu penting untuk dibahas. Intinya waktu Anda berbuka, Anda berdoa dengan doa-doa itu. Nah, nanti ada yang berlebihan lagi, doanya sendiri itu adalah bid'ah. Ada. Jadi doa yang ada riwayat dari Nabi, hanya riwayat itu kan macam-macam. Ada riwayat hanya derajat, hadisnya hasan, ada yang hadisnya dhaif. Ada riwayat-riwayat begitu. Cuman ada orang langsung doanya enggak ada. Jadi kalau berdoa itu adalah bid'ah. Ini klien lagi ini. Ini berlebihan lagi. Lah kok berdoa kok bid'ah? Kalau seandainya hadis dhaif, kalau maknanya benar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, lah itu maknanya kan benar, masa salah? Ada hadis Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Memang itu hadis dhaif. Ya Allah, Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Ya Allah, berkailah bulan sya'ban kami dan sampaikan aku di bulan ramadan. Memang kalau seandainya itu hadis dhaif, kalau saya berdoa dengan doa itu, siapa yang menyalahkan? Saya berdoa bukan saya mengatakan itu hadis misalnya. Saya berdoa karena maknanya baik. Jadi berdoa itu kan boleh dari hati kita. Ya Allah, berkailah di bulan Syaban. Enggak boleh doa begitu. Dan sampaikan bulan Ramadan. Masa enggak boleh doa begitu? Ini aneh. Kadang sebagian orang berlebihan. Sok membersihkan bid'ah tapi dia salah. Ya. Jadi orang kayak potong rambut, ngerok kupingnya sekali dipangkas. Begitu. Jadi ada orang kelebihan kebablasan itu. Memerangi bid'ah ternyata sunnah-sunnah jadi dipangkas sekalian. Ya enggak benar itu. Jadi itu masalah doa ibu, boleh. Jadi intinya waktu Anda berdoa, waktu Anda makan setelah makan boleh, waktu Anda mau makan boleh. Karena ini doa. Doa makan pun setelah makan atau mau makan? Hah? Mau makan atau setelah makan? Tanyakan kepada ustazah ini. Ustazah, kalau ya ustazah doa makan sebelum makan setelah makan? Sebelum makan, loh kok sama? Mestinya kan setelah makan baru doa. Bisa lupa nanti pergi butnya. Jadi doa itu gampang, pokoknya waktu makan doa semacam itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim yang pertama sebelum makan. Kemudian ada lagi, apa benar orang yang sedang haid lalu membuang rambut dan kukunya itu tidak boleh? Dengan alasan karena menurut ortu, orang tua, satu rambut yang terbuang itu kelak di akhirat akan jadi anak-anak panah yang menyiksa kita. Enggak ada, itu bohong. Enggak ada hadis kayak begitu itu. Jadi kalau ada orang dalam keadaan haid, kemudian kok memotong rambut, atau rambutnya rontok, atau harus potong kuku, maka tolong kukunya sama rambutnya dibuang saja. Enggak usah disimpan, ngapain nih? Kalau nyimpan duit. Sini. Ini ada orang berlebihan. Memang Imam Ghazali mengatakan sunnah untuk dimandikan juga. Sunnah. Karena ada riwayat bahwasanya kalau ada orang memotong kuku itu nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan junub. Tapi hadis itu tidak dianggap sahih. Sehingga para ulama tidak mengatakan wajib kayak begitu itu. Orang harus tahu tujuannya mandi besar itu untuk apa sih? Anda mandi besar kemarin babnya apa? Mandi besar itu untuk sholat, ya kan? Untuk baca Quran. Itu harus tahu maksudnya mandi besar untuk sholat, untuk baca Al-Quran. Dan mandi besar itu artinya meratakan sekujur tubuh ke semua bagian anggota tubuh kita yang bakal kita bawa untuk sholat. Karena kalau ada satu jemari yang tidak kena air, maka sholat kita tidak sah. Maka jemari kita ini harus dimandikan. Karena jemari kita, kita bawa sholat atau tidak? Sholat. Cuman kalau potongan kuku sama rambut dibawa sholat enggak? Enggak, ngapain dipikirin? Ini orang enggak salah paham terusnya, banyak ada orang begitu. Ada orang sering salah paham, rambut jadi buang-buang, enggak dibawa untuk sholat. Jadi bab mandi itu disebutkan di dalam syarat sahnya sholat. Kalau mau sholat, tolong yang punya junub mandi. Yang punya head mandi. Masih artinya, mandimu itu untuk sholat. Masa potongan kuku dibawa untuk sholat? Ya enggak bagus, sudahlah potong kuku. Cuman dihimbau kalau potong kuku, jangan di waktu head. Karena Imam Ghazali mengatakan makruh. Tapi kalaupun terpaksa harus potong kuku dari itu, ya sudah potong kuku. Gara-gara rambut dicepitkan di jendela, jatuh, dijatuhin sama suami, ribut sama suami. Ini, nanti saya nih. Nah ini, karena tidak pernah ngaji itu. Kalau ngaji pun ngantuan itu. Jadi, membuang rambut sama motong kuku di saat haid bukan haram. Selesai. Sebab itu tidak dibawa untuk sholat. Jadi kalau mandi yang dibawa sholat saja dimandikan. Sampai dikatakan kalau ada orang punya rambut 10 meter panjangnya, 10 meter panjangnya wajib dimandikan semuanya. Punya kuku panjang 5 meter, kalau mandi besar harus dimandikan semua. Syaratnya kukunya masih nyambung. Itu saja, selesai. Ya Allah, lewat waktunya. Tidak. Sama tidak keutamaan baca Al-Quran di handphone atau Al-Quran puasa? Oh, sama saja. Jadi di handphone, yang penting kan membaca. Cuman kita harus tahu, ada keutamaan membaca Al-Quran itu, yang paling utama adalah yang membaca Al-Quran adalah lidah, mata, telinga, dan hatimu. Jadi semakin Anda menyertakan semua yang Anda miliki dari anggota tubuh Anda, itu semakin hebat. Makanya orang membaca Al-Quran itu lebih bagus daripada dengan menghafal. Membaca dengan melihat itu lebih bagus daripada menghafal. Kenapa? Kalau Anda menghafal, mata Anda tidak ibadah. Sehingga Anda membaca dengan lidah, mata melihat, Anda suarakan telinga dengar, khusyuk hati, itu paling hebat. Jadi di HP pun bisa, kalau Anda bisa menghadirkan mata Anda membacanya, lidah Anda berucap, telinga mendengar, hati. Nanti paling tidak mata dengan hati. Bisa, ada orang lihat Al-Quran, dijalankan hatinya juga sadar, bagus, itu lumayan. Hah? Atau dengan lidah saja. Lidah saja, telinga yang mendengar, nah telinga, lidah, drum-drumnya biasanya. Itu sudah cukup. Alhamdulillah, ini. Jadi ternyata, itu semua punya ibadah itu. Lidah punya ibadah membaca Al-Quran, mata juga. Jadi kalau ternyata yang kita gunakan hanya satu anggota saja, ya dapat pahala. Hati saja. Saya dapat pahala. Tapi lidah ada pahalanya, mata ada pahalanya. Jadi dengan handphone pun sama, asalkan yaitu bisa melibatkan semua anggota tubuh, selakin banyak, semakin banyak yang Anda libatkan, semakin besar pahalanya. Cara husnudzon kepada Allah dan kepada manusia sederhana. Allah tidak akan memberikan kepada hambanya Allah husnudzon kepada Allah dengan banyak cara. Di saat mendapatkan musibah, yakini bahwa musibah tidak diberikan oleh Allah kepada hamba kecuali untuk mengangkat derajatnya. Ini di antaranya itu. Allah mengurangi rezeki kita karena Allah ingin mengganti yang lebih baik. Kalau husnudzon kepada manusia, ini pembahasan juga di dalam membersih hati. Husnudzon kepada manusia ini penting, tapi jangan sampai kelewat, kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini kayaknya pembahasan panjang insyaallah. Intinya kalau husnudzon kepada manusia itu kita bersih hati kita. Jadi kalau sudah hati bersih, lihat ada orang berbuat jahat kepada Anda, Anda bisa mendoakan dengan baik kepadanya. Nah, ini cara husnudzon. Jadi kalau ada orang selalu, ya Allah, dia ngomong kasar kepadaku, tapi Anda masih ingat, tapi dia juga pernah berbuat baik kepadaku, lega hatinya. Tapi kalau husnudzon berlebihan sampai enggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ini salah. Ya, dia kan biarpun jahat begitu kan, bisa saja dia waliullah. Jelas mabuk-mabuk di depan mata, waliullah. Ini jadi husnudzon yang salah ini. Insyaallah nanti akan dibahas itu ringkasnya. Kepada manusia harus prasangka baik. Jadi dengan hati yang baik, tidak ngedendam, tidak musuhan, tidak gunjing. Lah gunjing itu suudzon. Mungkin orang melakukan dosa di kemarin hari, di di hari kemarin, hari ini bisa bertobat. Dasar hati kita busuk gunjing. Itu dia yang melakukan begini-begini. Na'udzubillah. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athina wa tu'tir alaina innaka ala kushadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di bulan Ramadan. Ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami. Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ya Allah. Dan jauhkan kami dari bermaksiat dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikan Al-Quran di lidah kami, di mata kami, di telinga kami, dan di hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan akhlak kami Al-Quran, ya Allah. Cintakan kami kepada Al-Quran, ya Allah. Jadikan kami ahli Al-Quran. Giring kami di mahsyar bersama ahli Al-Quran. Dan kumpulkan kami di surga bersama orang yang kau turunkan Al-Quran kepadanya, kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkat Quran mudahkan segala urusan kami. Berkat Al-Quran jagalah kami dari segala kemaksiatan. Berkat Al-Quran wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Berkat Al-Quran jaga anak-anak kami, ya Allah. Berkat Al-Quran, ya Allah, jaga iman kami. Berkat Al-Quran, ya Allah, berikan kepada yang belum menikah pasangan orang yang kau cintai, yang kau muliakan, ya Allah. Berkat Al-Quran, ya Allah, berikan kepada kami rizki yang halal yang penuh berkah. Berkat Al-Quran, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Berkat Al-Quran, yang sembuh, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Berkat Al-Quran, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berkat Al-Quran, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Mati dalam keadaan iman, iman, ya Allah. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم صدقكم بركاته الفاتحة Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.